Oh no. Ana nabi sing dikarune kelebihan kali Gusti Allah, ganteng Yusuf, begitu mudun kiai Gus Miftah umpama. Cangkemmu malah ngomong hoak, matamu hoak. Ngopo kok comotoku ngopo? Copot. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen delok mataku? Jangan salah dengan kacamata saya. Gara-gara kacamata ini saya kemarin mendapatkan kelebihan di Bandara Jeddah. Saya pulang umroh, masuk bandara pakai kacamata, bawa tongkat. Polisi semuanya heboh. Torik, tolong kasih jalan. Semuanya minggir. Aku bangga. Begitu aku mlebu bandara, tak takoni Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Danco. Malah darane wong buta. Malah aku mau munggah panggung, adik-adik yang ngerasani, wow, si buta dari gua hantu. Bor. Awakmu ngerti? Sing digendong si buta dari gua hantu ke jenenge sapa? Ali Fahmi mau lho. Oke, munyuk ding yo lali. Rasul itu jenisnya juga ada dua. Rasul yang hanya sekedar menjadi rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Minimal adik-adik ngapalke jeneng nabi, mila mondoko. Ala mlebu ning pondok engko diajari aqidatul awam. Kowe ngopo meneh? Oh, nutupi nggih motone mengke mawon. Pile mbok niki lho ning sreg godhong pitang kuwi menungso demit kuwi. Oh, simbah. Minimal ngapalke jenenge para nabi. Mila mlebu pondok pesantren to. Engko lak diajari kitab Aqidatul Awam, kenalan karo Kanjeng Nabi. Tafsilul khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fa haqiqatanim hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayubu tada Shu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Terus Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Bari ngapalke malaikat wal malakul ladhi fila abi wa la akla la syurba wa la noma lahum tafsilu asri min humu jibrilu. Kue mondok, takkan dani sopo ngerti kue mondok sudah dibujuni kiai. Rambutnya gondrong. Ya minimal lak mlebu dunia iki diajari ngapalke jeneng nabi cara balonku ada lima. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud. Karo nabi ne rapal yo apa. Ya lucu, kaget kok nyekel cangkem. Kaget ki ning dada wong jantung manggone ning dada. Sing mau cekeli cangkemmu ngopo? Kaget aku. Alah kimcil. Wis lagu kimcil kepolen kira le. Ra iso kowe, kelingan mantan lho. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi cidro ati iki netes eloku mili deres ning pipi ho ho malah mung tangtung wae sing angsal aulul azmi niku wonten gangsa D

kula ngaji. Aku kuat wae ora apa-apa. Sing horor pengajian ning Doli. Padha karo iki mau ning gembembeng iki mau. Apa? Gembembeng iki lho. Nganti ning gembembeng iki lho. Big drop iki disuwek tak kandhani. Mergo ning mburi panggung karo ning arep panggung okeh meh padha. Ning Doli yo ngono. Nganti mobilku sembret-sembret. Preman ngumpul kabeh. Balola, Angelo. Kuwi mantan-mantan biyen. Angelo iku antar jemput lonte. Balola niku barisan lonte lanang ngono. Kabeh melu ngaji. Ana preman gedhe kene ngarep panggung. Aku melu ngaji. Iya yo aku ngono. Tak buka jakete, wetenge ditato. Awakmu ngerti tato apa? Bedhug. Ya Allah. Wetenge iki ditato bedhug. Kuwi apa le? Tato bedhug kiai tutuke ndi ngisore. Kamu belum tahu. Akhirnya Nabi Adam terprovokasi nyedak iwet niki wau. Dijikuk wae, dipangan berdua kali Hawa. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa. Niki lho, salah milih panganan. Milo saat niki bapak, jenengan duwe bojo. Mok takoni, dek, kue pengen mangan apa? Mesti wong wedok jawabane terserah. Ngopo wong wedok lali takoni kue pengen mangan apa jawabane terserah. Mergo wong wedok tahun duwe pengalaman salah milih panganan. Lah Adam Hawa itu salah milih panganan. Wong liyane panganan oke kok sing dipilih malah iki. Milo wong wedok lah saben diajak mangan mesti jawabane terserah. Milo wong wedok niku paling ra seneng lak masake karo wong lanang dicacat. Nggih napa mboten, Bu? Kuwi rungokno wong lanang. Wong wedoke paling ra seneng lak disinggung soal panganan. Apa meneh mau masake kok awakmu ngomong ra enak niku mesti tersinggung. Milo santai wae, Bro, rasa emosi. Kuwi dimasake bojomu, ndelalah kasinen, takoni pripun, Pak, sayure istimewa, Bu. Jikok titik wis krasa. Ngono wae. Kue senengane sego sing atos bojomu masak kelemesen takoni bojomu pripun mas sekule istimewa urung tak mamah wis kolu carane ngono kowe aja atos karo bojomu dek sambel iki bawang oke okay. Pripun mas sambele pedes Bu ning luwih pedes cangkemmu Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita fazallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Kok dadi atos sangkeme sone iki? Iki tukang sone ndi? Iki tukang sone. Pundi? Ndi? Pundi tukang sone? Lah wis bener iki rasa dotak atik goblok, goblok. Iki dadi watos ya sone. Ndi kowe to? Ndi? Lah kok malah nduting kono? Aja sing atos. Sing ngatur jate tukang syutinge wae. Watos e. Ya jebol telakku. Lho, atos banget iki lho. Te Pak MC. Eh? Ngopo air audio? Oh, air audio. Oh, bosok. Tak dongake dadi sound sing paling gede. Sa RT. Omong wis penak-penak malah diotak-atik wae. Aku arep nyanyi meneh kok soalé. Oh. Cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergotekku sagede kentongan. Sing wedok, sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono.

ngadangono wae. Aku ra ngerti salahku dan kote bersanding dengan kekasih barumu. Oh. Korban janji versi selawat. Ayo, isora isora iki. Tibil kulub pada waiha. Gowo HP napa badan? Ana flash-e apa ora? Flash-e durepe. Lampune pateni. Lah rasa mati tukang wis mati. Oh, cepet banget iki. Kok cepet banget ya? Mampuh aku. Eh, mati. Sakti aku, Bro. Urip. Mati. Wis, ndantek ilmuku. Ayo korban janji versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Tukang sone rasane jarak kowe tak ajar. Eh. Kowe ngetutke aku, aja aku ngetutke kowe. Aku kiki ahi kon melu kowe. Aku kowe ngetutke cangkemku. Ora cangkemku ngetutke tanganmu. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Urip kesok. Ayo. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Lah wong sakmene mbane HP-ne mung loro iki piye iki? Ayo diangkat sedoyo. Ayo. Diarahke ngidul dhisik. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engko lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatin adam wa sifaiha wa nuril absari wadiaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Iki iki piye iki ya? Medas kowe. Yes, saiki aku melu kowe wae ning nadane dhuwur-dhuwur. Apa diwale aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Mumet dasku. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyai. Koe lunga rana masake aku si dewae ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Oh. Allahumma salli ala nganti kaya playon aku. Urung. Umat sakti ta aku. Urip. Mati. Wes saiki lagune wong NU yo. Diangkat sing dhuwur. Nganti ra iso ora wong NU berarti. Sedaya diangkat ape ni. Sholli wa sallim da iman sholli iman wal bandar saling iman Allah Allah saling sareng-sareng diapalke saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk doa wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling wasallim dahiman alam berda saling wasallim dahiman alam berda musiknya berhenti sebentar. Saling iman kurang bandar saling wal ali wal ashabi mangkudu wal ali wala sahab ayo musik elele kepacot temanan gar hana turun kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali bakal taring kasih donyaku sing ise ana saling iman Allah Allah saling iman Muhammad urep sakti aku mandek deh sing mandek itu kang tari nih goblok ora kompak iki kok mangan bosoke wah ekstrim woi seneng ngarep oi lanjut waduh sampun jam setengah kalih nggih.

Ya Allah. Alasane awake dhewe njaluk karo Kanjeng Nabi. Lah wis ora ngerti bahasa Arab cangkemmu cerewet. Oh ngaji ra gelem malah mung ngrungokke radio. Radio niku lho ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude jenenge entot. Mila kowe ngajine mung karo radio jangan-jangan gurune entot. Mila Gus Miftah gawe lagu judule entot. Son sembore semiki mas yota udan hono suarane raono wujute ento jenenge la guru nentut mondok eneng di al ma'hadus salafiyah asyilitiyah. Itu yang dinamakan dalam kitab taklim al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Kono pentol korek ning kene iki sapa to? Oh. Kowe iki lho kaya pentol korek ndasmu. Tak pikir pentol korek ya. Rupane kaya Pak Tile. Wes. Malah macam-macam tak sangoni lho kowe. Eh, jangan malah cengeng saja. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya meyakini akan ada keajaiban di dalamnya. Tenan, Dok. Aku becak solawatan. Saben-saben musim haji, jamaah ajeng mangkat haji, saya datang ke asrama haji. Kula pengen mbuktekke keajaiban solawat. Kula niku saben duwe kiai tak takoni tak jalui ijazah mesti mung Fatihah karo selawat. Kula duwe guru ning Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Abah minta ijazah maca solawat le. Mengoten niku, Dok. Gusmi Fatihah solawat kabeh. Kula sakderenge Mbah Mun Sedo pengajian teng Wonogiri kula matur, Mbah kula nyuwun diijazahi Fatihah selawat. Al Fatihatul liman quriat lahu selawat Allah malaikat kabeh selawat. Kula praktekke jaman kula kuliah. Begitu musim budalan kaji kula mangkat ning asrama haji, ngresiki asrama haji, nunggu calon jamaah haji budal kula selawati. Ya Allah kula pengen nyusul tiang-tiang niki ya Allah. Begitu jamaah haji teko tak gaweke wedang, ning wedangku apik ora sangit ngene iki. Mula ora tak ombe sangit tok. Ijo li apa mengajen meh rampung kok ijo li. Ambek aku. Wis kopine klepret-klepret. Sangit ora kentel. Jijiki. Begitu jamaah haji mangkat teng Solo saking Yogyo, asrama haji teng Yogyo niku teng Monjali Monumen Jogja kembali. Asrama haji mangkat embarkasine teng Donohudan Solo. Mereka numpak bis kawal polisi tak oyak nganggo pit ontel tak solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adad romli rokik salatan tarzuku nabi amin ali taufik wa tuballighu nabi al khudura ila baitil atik wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakar Siddiq wa ala ali wa sahbi wa barik wa salim ajmain. Ya Allah, kula kudu nyusul tiang-tiang niko tak oyak nganggo pit ontel. Kecandak nggih mboten. Lah kono numpak bis dikawal polisi je. Lampu merah tabrak. Mila lak jenengan pengen lampu merah ora mandeg gampang. Dadiyo presiden kaya Jokowi utawa dadiyo calon jamaah haji utawa nomor telu numpak ambulan. Niku mesti ora mandeg. Dan ternyata benar, Pak. Kula haji ping kalih, umroh mbuh ping pira ora kepetung, urung tau ragat. Urung tau kula mbayar. Bahkan umroh pertama kali kula budal daftar teng travel umroh. Kula nggawa duit 20 juta. Kula daftar umroh. Jawabane travel nopo? Pun Gus jenengan mboten usah mbayar. Dadi pembimbing mawon. Lah kula kandha, kula niku rong tau mangkat kok dadi pembimbing. Wis rapopo, kula yakin jenengan iso. Akhire kula kandha, ya wis rapopo. Tapi aja ngomong karo jamaah lah aku rong tau mangkat, kan aku malu.